Bicara waktu harita, cenah moal rek sulaya, moal arek lanca linci, komo deui jalir janji. Sabulan geus babarengan, katingali rada sumbang, mimiti leeh cintana, nya kitu deui janjina. Ayang nu montok kuring arek tahan diri maca asar rada kapok moal bobogohan deui sanajan ayang nu montok kuring arek tahan diri jeuk beja cinta teh endah loba pesan nu nyarita tapi ke diri kuring mah cinta teh aib tungtungna. Barengan katingali rada sumba mimiti leeh cintana nya kitu deui janjina maca asar rada kapok moal bobogohan sanajan aya nu montok kuring arek nahan diri maca asar rada kapok ayang nu montok kuring arek tahan diri jeuk beja cinta teh endah loba pisan nu nyarita tapi keur diri kuring mah cinta teh aib tungtungna mata asar rada kapok moal bobogohan deui sanajan ayang nu montok kuring arek tahan diri maca asar rada kapok moal bobogohan deui sanajan ayang nu montok kuring arek tahan diri dicara waktu harita cenah moal rek sulaya moal arek lancak linci komo deui jalir janji sabulan geus babarengan katingali rada sumba mimiti leeh cintana nya kitu deui janjina.